bareng lagi ya. Ku nyanyikan lagu senandung rindu, rindu yang terlalu pada kasihku, kasihku yang jauh, jauh dariku. Dalam sekali.